سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. قل يا أيها الكافرون. Katakanlah hai orang-orang kafir. لا أعبد ما تعبدون. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. لكم دينكم ولي دين. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku.